kekasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku di balung sepi, tiada tempat ku bercurah lagi. Di mana kini entah di mana, nah impian yang indah di mana. Ku rindu untuk sapa bulan mata saat kau berada di sisiku. Aku sendiri hanya berteman dengan. listen to this fat bass that will send the blood coursing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.